إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan di dalam Islam semakin memberikan kemanfaatan yang lebih bagi kaum muslimin, itu nilainya lebih besar, pahalanya lebih besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dakwah, mengurusi pondok, mengurusi ta'lim dengan berbagai macam sisi-sisinya adalah bagian dari amalan yang besar, yang kemanfaatannya dirasakan oleh banyak orang. Radio, ya, mengurusi sound, mengurusi bangunan, di mana akan belajar di tempat itu sekian banyak anak, yang mereka akan tumbuh berkembang silih berganti generasi demi generasi. Sekarang mereka, besok anaknya mereka. Zaman akan datang cucunya mereka, cucu kita. Begitulah kemanfaatan semakin banyak bagi umat, maka semakin besar nilainya. Dan sebuah amalan ibadah jikalau memberikan kemanfaatan bagi orang lain, itu bernilai jariah. Para mendengar, sebuah kalimat sadaqatun jariyatun, sadaqah yang nilai pahalanya mengalir. Kenapa nilai pahalanya mengalir terus dan terus tidak terputus walaupun orang itu sudah mati? Dikarenakan kemanfaatannya terus dirasakan oleh umat kaum muslimin semasa dia hidup walaupun sepeninggal dia. Selama masih dimanfaatkan, selama masih bermanfaat, kalau dimanfaatkan mungkin berbentuk, kalau bermanfaat ilmu contohnya, itu pahalanya terus. Sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza matal insan atau idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila ada seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal. Yang pertama, sadaqatun jariyatun, sadaqah yang bernilai mengalir pahalanya. Sadaqah ada yang habis langsung, ada yang mengalir pahalanya. Seperti bangunan masjid, ya, musala nisa termasuk bagian dari tempat ibadah. Masjid linisa, kalimat lainnya seperti itu. Lebih khusus tentang masjid Nas dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Muttafaqun alaihi juga ada, man bana baitan atau masjidan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, yakni masjid dibangun dalam rangka ibadah kepada Allah, masjid dibangun dalam rangka mentauhidkan Allah, masih dibangun di atas dasar takwa, masih dibangun karena ikhlas karena Allah, masih dibangun untuk mengamalkan ajarannya, bukan mengamalkan hal yang bid'ah. Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bana Allah lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga kelak. Masyaallah. Riwayat ini kaum muslimin diucapkan oleh Nabi, untuk bisa lihat dalam syarahnya Fathul Bari, diucapkan oleh Rasul ketika kapan? Apakah hanya bagi mereka yang membangun masjid segeluntung? Ngerti segeluntung? Segeluntung niku napa, Pak? Ingkung napa? Mboten. Niku ingkung lain maning. Full bangunannya dari dia semua. Enggak boleh ada yang lain. Ataukah orangnya ikut andil? Andil itu contoh apa? Kerja bakti. Apakah termasuk mendapatkan keutamaan hadis ini? Jawabannya na'am. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah hadis ini, Nabi menyebutkan ucapan itu ketika para sahabat sedang bahu-membahu membawa, kalau kita sekarang, batu bata untuk membangun Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram di Madinah. Nabi di saat itu mengatakan, man bana baitan lillah, bana Allahu baitan lahu fil jannah. Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan, keutamaan ini bagi siapa yang memiliki andil, walaupun dia mengangkat batu bata. Ya jukur siji, Pak. Cung siji terus bali. Merat, melipir, benar konangan. Ketak, ini gue bakal nyontoy orang bener. Bukan seperti itu, tapi semangat bahu membahu membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk memiliki keutamaan hal tersebut di atas. Yang sedang kita sampaikan lebih dari itu, kemanfaatannya itu sangat besar. Di situ akan dilakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang melakukannya adalah talibat yang akan antum bangun ini, masjid linisa, atau mungkin bahasanya musallin nisa, tidak masalah. Mungkin kalau di sini masjid itu kan tempat untuk jumatan gitu ya. Itu musala, masjid cilik. Zaman dulu langgar namanya, Pak. Karena itu jangan suka melanggar, bahaya itu. Ini bahasa lain lagi. Musala, tempat ibadah linisa. Akan dilakukan ibadah para talibat. Di mana mereka ahlus sunnah. Ia akan melahirkan keturunan ahlus sunnah. Silih berganti tempat itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Ahlus sunnah yang melakukannya. Maka sangat rugi. Jika Allah antum tidak mengambil kesempatan dalam hal ini. Kalau anak ada kerja bakti juga di Mujur. Ya, mudah-mudahan bisa kesini, nanti bisa dibagi dua lah. Ya. Sana ada pengurugan juga, Pak. Pengurugan bangunan untuk TK. TA. Yang sedang dibangun. Sempat kemarin ada kerja bakti apa? Pengecoran. Sekarang ini juga pengecoran. Hadirin yang kami muliakan, materi singkat ini tak lain adalah untuk menggugah kita. Mari. Ambil bagian dalam ibadah besar ini. Apa yang tuh mampu? Mampu dengan dananya, alhamdulillah. Plus dengan tenaganya, masya Allah. Plus dengan konsumsinya, masya Allah. Bahasa wong Jawa nek lah sepisan-pisan iki orang mendina. Ngemoten? Yang mampunya sesekali, sesekali. Waktu mungkin tidak ada, tenaga mungkin juga kurang, di saat itulah satu hari itu full untuk acara ini. Toh dalam hidup ini hanya beberapa kali kita melakukan kegiatan yang satu ini. Yang kita mampu apa? makanan minuman ada kan? Ya, bukan hanya banjir orang tok, banjir panganan juga pak. Untung mudah-mudahan nggak banjir hujan. Kalau lah hujan masih bisa kerja, atau cuma hujan air pak, hujan peluru juga masih bisa kok. Tapi alhamdulillah nggak ada peluru. Maka hadirin yang kami hadirkan, ambil kesempatan ini, jangan lepaskan kesempatan ini. Walhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang melakukan sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah berupa tenaga, makanan, minuman, uang, harta benda, material. Ya, untuk bisa beli pasir, untuk bisa beli ini. Sadaqahkan, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Itu tidak sia-sia. Itu semuanya akan berpulang. Bahkan harta itulah harta hakiki yang akan kita temui kelak nanti di yaumil qiyamah. Harta itulah harta yang akan kekal milik kita. Yang lainnya akan rusak dan usang. Ada seorang mengatakan di zaman Nabi, mali, mali. Malakum min malik illa thalath. Ada seorang mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Rasul mengatakan, wahai Bani Adam, malakum min malik illa thalath. Engkau itu tidak melakukan apapun terhadap hartamu kecuali tiga hal saja. Engkau tidak memiliki kekuasaan, engkau tidak mampu berbuat apapun, engkau tidak bisa menggunakan hartamu itu kecuali tiga hal. Yang pertama, ma'akalta fablaita. Apa yang kau makan dari sekian harta, dimakan tidak pak? Dimakan. Duit dimakan atau tidak? Yang kau tuku panganan. Apa hasilnya setelah dimakan? Fablai tahu, engkau menjadikannya sebagai, tidak usah diteruskan lah. Ngerti mbok? Metunya nopo pak? Nah ini menjadi kotoran. Wama albas tahu, fafnai tahu. Harta yang kedua yang kau bisa lakukan terhadap hartamu adalah kau pakai. Kau gunakan baju, pakaian, kendaraan juga kau pakai. Rumah kau pakai. Kau belikan AC, kau belikan kipas, kau belikan apa yang kau belikan itu kau pakai. Apa ujungnya itu semuanya? Fafnai tahu, kau akan jadikan itu semuanya rusak, usang, jadi barang rongsok. Gimana? Ya ujung-ujungnya entah kapan motormu akan jadi rongsokan. Entah kapan. Ada masih punya motor zaman dulu pak? Ya, mungkin ada. Sudah jadi apa sekarang? Barang antik. Ya karena dikosoki terus pak. Uripmu gurungosoki tok pak. Bojone ora tau dikosoki, motornya malah kinclonggan. Malah tumpakanmu, tumpakan motor. Hadirin yang kami muliakan, itulah Nabi menyebutkan. Dan itu kenyataannya. Mana lagi kalau bukan dua itu yang kita lakukan kali ini terhadap harta kita. Yang ketiga, ma anfaqtahu fabqaitahu. Harta yang kau infakkan, harta yang kau sedekahkan, itulah harta yang kau kekalkan untukmu. Itulah harta yang kau kekalkan untukmu. Tidak rusak, tidak jadi kotoran, tidak jadi barang rongsok, tidak usang, tidak kekal milikmu. Masya Allah. Kira-kira lebih banyak yang mana harta kita dari ini tiga ini, yang dimakan atau yang dipakai kemudian akan rusak, atau yang akan kekal karena kita sedekahkan? Sing pundi paling aji, sing paling akeh, paling sedikit sing pundi, paling sedikit sing ketelu, paling sedikit yang disedekahkan. Arab sedekah ndeleng-deleng. Aduh eman-eman lho. Padahal ini mau kekal jadi hartamu. Yang bisa kamu akan habis. Nggo tuku jajan, nggo tuku panganan, nggo tuku apa? Bojone njaluk wis teng ditek. Hadirin yang menakan amalan yang kemanfaatannya lebih banyak bagi orang lain, maka pahalanya akan mengalir. Ini dari bagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alaihi falahu ajruha wa ajru man 'amila bihi min ba'di. Barang siapa yang mencontohkan sebuah sunnah yang baik dalam Islam, yakni mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dalam sisi mendakwahkannya, menjadikan sebagai sebuah materi, atau mengamalkannya menjadi contoh bagi orang lain, atau mengadakan sarananya sehingga terlaksanalah ibadah yang sesuai dengan sunnah itu, bikin masjid contohnya, atau tempat pendidikan contohnya, yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain, contoh, memiliki contoh. Fala wajruha, maka bagi dia pahalanya, dan pahala bagi siapa yang mengikutinya. Kenapa demikian? Karena kemanfaatannya, sisi kemanfaatannya itu dirasakan oleh banyak orang. Karena itu diantara tiga hal yang disebutkan Nabi tadi, apabila ada seorang Bani Adam mati, akan terputus amalannya kecuali dari tiga hal ini. Di antaranya adalah apa? Al-ilmu yuntafa'u min ba'dihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Ilmu yang disampaikan di masjid ini, ilmu yang disampaikan di sekelas-kelas, ilmu yang disampaikan di majelis ta'lim, bukan hanya ustadznya yang mendapatkan pahala itu. Ustadznya tidak bisa menyampaikan ilmu kecuali dibantu oleh para ikhwan yang menyiapkan sound system, yang menyiapkan tempat, yang mengajarkan sebelum terjadinya ta'lim itu, yang menyiapkan tempat berupa bangunan. Bangunan itu tidak akan ada kecuali adanya kiprah dari yang lain. Begitu seterusnya. Berkesinambungan. Datangnya orang dikarenakan adanya yang mengundang, maka yang mengundang mendapatkan keutamaan juga. Wahakata kaum muslimin, ini bagian dari dakwah amal jama'i, amal kebersamaan yang memiliki kemanfaatan yang besar. Kalau antum bisa menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Kalau engkau tidak bisa menyampaikan ilmu, maka jadilah engkau sebagai kudwah, contoh bagi orang lain. Mengamalkan ilmu itu, sehingga orang mencontohmu. Kalau engkau tidak bisa itu, engkau ambil bagian lain. Saya tidak mau tertinggal dalam amaliah dakwah ini. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Hakata kaum muslimin rahim jami'an. Bisa difahami hadirin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Jam 1. Talim kita berapa? Maksimal 30 menit. Nah, janganlah maksimal. Kurangi sedikit. 20 menit cukup, alhamdulillah. Dari kita mulai jam 1:20. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan amalan besok pengecoran kita bisa mengamalkan dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.